Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Muyassar. Kita masuk pada bab yang kedua dari kitab Zakah. Qala al-mu'allifun hafizahumullahu ta'ala al-bab al-thani fi zakati al-dhahabi wal-fidlah. Bab yang kedua membahas tentang zakat emas dan perak. Setelah sebelumnya mu'allif menjelaskan pendahulu tentang permasalahan zakat, syarat-syarat zakat, dan jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati, maka beliau merinci. Setelah beliau menyebutkan pembahasan secara global, maka beliau merinci dengan beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu beliau akan menjelaskan insyaallah bab tentang zakat emas dan perak. Qala al-mas'alatu al-ula wa fihi 'iddatu masail, pada bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatu al-ula, permasalahan yang pertama, hukum zakat fihima wa adillatu dhalik, hukum zakat pada kedua benda tersebut dan dalilnya. Yani kedua benda adh-dhahab wal fiddah, apa hukumnya mengeluarkan zakat dari emas dan perak? Qala tajibu zakatu fi adh-dhahabi wal fiddah, hukumnya wajib zakat itu dikeluarkan dari emas dan perak. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, dan mereka yang menyimpan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang mereka miliki, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian mereka tidak mau menginfakkan harta mereka tersebut di jalan Allah, yakni tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka fabashirhum, maka berilah kabar buruk kepada mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan infak atau sedekah wajibah, sedekah yang wajib dari al-dhahab wal-fiddah. Sangat jelas dari tentang kewajiban dalam ayat ini. Yang diancam orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya, terancam dengan azab yang pedih. Qala wala yutawa'adu bihadihi al-uqubah, wala yutawa'adu bihadihi al-uqubati illa ala tarki wajibin, dan tidaklah terancam dengan hukuman yang seperti ini kecuali dikarenakan kecuali bagi orang yang meninggalkan perkara yang wajib. Jadi ancaman itu ditujukan kepada orang yang melanggar, orang yang melanggar. Sehingga di sini Allah mengancam mereka yang tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya dengan azab yang pedih. Maka ancaman di sini menunjukkan orang yang meninggalkan dan tidak mengeluarkan zakatnya itu terancam dengan hukuman yang pedih, menunjukkan perkara itu wajib untuk ditunaikan, menunjukkan bahwa itu merupakan perkara yang wajib, dikarenakan meninggalkannya mendapat ancaman. Ini istidlal dari ayat ini. Maka orang yang meninggalkan dan tidak mengeluarkan zakatnya, mendapat ancaman, berarti menunjukkan bahwa zakat itu hukumnya wajib. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu sabda beliau, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha." Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak, yang tidak menunaikan haknya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali dia di hari kiamat nanti, suffihat lahu safaihun min nar, dibuatkan untuknya lempengan dari lempengan-lempengan api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian lempengan besi tersebut dipanaskan di atas neraka jahannam. Setelah itu, fayukwa biha jambahu wajabinahu, kemudian disetrika, ditempelkan besi panas itu ke lambungnya dan keningnya, wadhahrahu, demikian juga disetrika punggungnya. Jadi ini ancaman iqab, siksaan yang pedih yang akan dirasakan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat yang wajib untuk ditunaikan, tetapi mereka kikir. Maka kata Rasulullah SAW, akan dibuatkan besi-besi panas yang dibakar di atas api, kemudian ditempelkan dan disetrika lambung dia, keningnya, demikian juga punggungnya. Kullama barudat u'idat 'alaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setiap kali dia merasakan dingin, atau setiap kali ia dingin, yakni setiap kali lempengan itu mendingin, atau setiap kali dia merasakan dingin sudah tidak seperih yang pertama kali ketika terkena besi tersebut, dia sudah mulai mereda sakitnya, sudah mulai mendingin sakitnya, apa yang dilakukan? U'idat, diulangi kembali, ditempelkan lagi dan disetrika kembali. Fi yaumin kana miqdaruh, dan itu terjadi di suatu hari yang kadar lamanya itu seperti 50,000 sanah, 50,000 tahun. Inilah satu hari dalam an-nar, kata Rasulullah SAW, kadar lamanya itu seperti 50,000 tahun. Hatta yaqdi Allahu bainal ibad, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memutuskan perkaranya di antara makhluknya, di antara hambanya. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa orang-orang yang kekal dalam an-nar dan siapa orang-orang yang tidak kekal, siapa ahlul jannah dan siapa ahlul nar. Maka hadis ini merupakan hadis yang mengingatkan kita tentang wajibnya dan ancaman yang pedih dan dahsyat bagi mereka yang meninggalkan dan tidak mengeluarkan zakat yang wajib yang ada pada mereka. Qala wal ijma'i ahli al-ilmi ala anna fi 200 dirhami anna fi 200 dirham 5 dirham. Ala anna fi 200 dirhamin 5 dirham. Dan para ulama sepakat bahwa di setiap 200 dirham itu terdapat kewajiban zakatnya 5 dirham. Setiap 200 dirham yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu adalah 5 dirham. Wa ala anna dhahaba, di sebagian nuskhah, sebagian cetakan tertulis wa ala annal madhhab, tertulis wa ala annal madhhab, tapi yang benar adalah wa ala anna dhahab, bukan madhhab. Berbeda arti antara al madhhab dengan al dhahab. Yang sahih bahwa itu terdapat salah cetak atau salah ketik wa ala annal madhhab, yang betul wa ala annal dhahab. di sebagian nuskhah seperti yang anda pegang. Demikian. Wa'ala anna al-dhahaba idza kana 20 mithqalan wa qimatuhu 100 dirhamin tajibu az-zakatu fi. Demikian juga para ulama sepakat bahwa emas jika telah mencapai 20 mithqal, 20 mithqal yakni 20 dinar, bima'ana mithqal 20 dinar, terdapat kewajiban zakat padanya nisfu dinar, setengah dinar. Terdapat kewajiban padanya, atau mana tadi? Afwan. Idza kana 20 mithqalan wa qimatu 100 dirham tajibu az-zakatu fiha. Demikian juga az-zahab, para ulama sepakat bahwa emas jika telah mencapai 20 dinar atau 20 mithqal, wa qimatuhu, dan harga emas ini setara dengan harga 200 dirham, maka emas ini terkena kewajiban zakat padanya. Biasanya emas itu lebih tinggi daripada harga perak. Ini keumumannya. Namun di sana dalam beberapa kondisi tertentu bisa saja, mungkin saja terjadi bahwa emas itu bisa lebih rendah harganya daripada perak. Sehingga mu'alif, pengarang di sini, memberi catatan atau memberi qaid. Kata beliau, dan jika emas itu banyaknya sejumlah dengan 20 dinar yang harganya itu sudah mencapai 200 dirham, yang harganya sudah mencapai 200 dirham, maka di sini terkena zakat. Tetapi jika misalnya harga emas itu turun sekali dan 20 dinarnya emas itu tidak mencapai harga 200 dirham, maka di sini menurut beliau tidak terkena kewajiban zakat. Dan insyaAllah kita akan bahas permasalahan ini pada pertemuan berikutnya. Pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya bahwa hukum zakat pada adz-dzahab wal fiddah adalah wajib berdasarkan hadis dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga kesepakatan para ulama. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, permasalahan kedua, miqdaruha, ukuran zakatnya, kadar besarnya zakat emas dan perak. Qala miqdaru zakati al-wajibati fi adh-dhahabi wal-fiddah rubu'ul 'ushr. Ukuran zakat yang wajib untuk dikeluarkan, yakni besaran zakat emas atau ukuran zakat emas yang wajib dikeluarkan, demikian juga ukuran zakat perak yang wajib dikeluarkan adalah rubu'ul 'ushr. Rubu'ul 'ushr itu 2.5% atau 1/40. Jadi besaran zakat emas dan perak ini berapa yang harus dikeluarkan jika sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasan minimal dan sudah terpenuhi syaratnya, yang harus dikeluarkan, besaran zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 2.5%-nya. 2.5%-nya, 1/40. Ay fi kulli 20 dinaran min adh-dhahabi nisfu dinar. Maksudnya adalah di setiap 20 dinar dari emas, di setiap emas yang jumlahnya 20 dinar itu kewajiban zakatnya adalah 2.5%-nya, berarti setengah dinar. Berarti setengah dinar. Nisab emas adalah 20 dinar atau mithqal, bisa disebut dengan dinar atau mithqal. Yani lempengan mata uang yang terbuat dari emas. 1 dinar, kata para ulama, 1 dinar itu ukurannya 4,5 25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram emas. 4,25. Nah, berarti kalau 20 dinar dikalikan 20, 4,25 berarti dikali 20, 85 gram. Ini nisab. Ini nisab batasan, nisab ukuran minimal orang wajib mengeluarkan zakat emas jika sudah mencapai nisab. Batasan minimalnya adalah 85 gram. Jika emas sudah mencapai nisab ini, batasan ini, maka terkena kewajiban zakat. Berapa zakat yang harus dikeluarkan dari 85 gram emas ini? 2,5%-nya. 2,5%-nya. Atau cara menghitungnya, misalnya dia 85, cara menghitungnya dibagi 40. 85 dibagi 40. Hasilnya sama dengan itulah yang harus dia keluarkan sebagai zakat. 85 dibagi 40 berarti 2,125 gram. Itulah yang harus dia keluarkan sebagai zakat. Sebagai zakatnya. Jika emasnya 100 gram, maka besaran zakatnya adalah, cara menghitungnya 100 dibagi 40. Hasilnya 2,5 gram. Maka itulah yang harus dikeluarkan dari zakat emas dia. Atau boleh dia mengeluarkan uang sebesar harga emas tersebut. Sebesar harga zakat emas tersebut. Dia ganti dengan uang. Boleh. Ini ukuran zakat az-zahab. Jadi besaran zakat zahab dan fiddah adalah 2,5%. 1 dibagi 40. Nisabnya zahab itu adalah 20 dinar. Kurang lebih 85 gram. Emas. Qala wa fi kulli mi'atai qala wa ma zada fa bi hisabihi qalla aw kathur wa ma zada fa bi hisabihi. Dan harta yang lebih dari nisab, maka zakatnya menurut dihitung dengan hitungan tersebut. Misalnya dia uangnya lebih dari nisab tadi. Dia punya harta, emasnya dia lebih dari 85. Misalnya emasnya sampai 200 gram. Berarti ngitungnya bukan dari 85, ngitungnya seluruh hartanya. Jadi harta yang lebih dari nisab itu dihitung dan dikeluarkan dari seluruh hartanya itu. Misalnya emasnya berjumlah 200 gram, berarti dari 200 gram itu diambil 2,5%-nya, bukan diambil 2,5% dari 85 gram, tidak. Oleh karena itu Syekh di sini menyebutkan, dan harta yang lebih dari nisab, jika dia memiliki emas itu lebih dari nisabnya, maka dihitung dengan cara ini sama. Baik itu banyak atau sedikit. Qala fi kulli 100 dirhamin min al-fiddah 5 dirham. Wa fi kulli 100 dirham min al-fiddah. Dan setiap 200 dirham perak. Setiap perak atau di setiap 200 dirham perak 5 dirham terdapat kewajiban zakat darinya 5 dirham saja. Jadi nisab perak, nisab al-fiddah, nisabnya perak itu adalah 200 dirham atau disebut dalam hadis 5 awaqin, 5 uqiyah. 5 uqiyah itu setara dengan 200 dirham. Satu dirham, kata para ulama, satu dirham itu kurang lebih, satu dirham perak itu kurang lebih 2,975 gram. 2,975 5. Jadi satu dirham itu, satu dirham perak itu jumlahnya adalah, atau besaran peraknya itu 2,975. 2,975 dikali 200 berarti ini nisab perak jika dijadikan per gram adalah 2,975 dikali 200 berarti 595 gram. Jadi batasan nisab perak adalah 595 gram perak murni. Nah, jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih, yang penting tidak kurang. Jika sudah mencapai nisab 595 gram perak, maka terkena kewajiban zakat. Maka terkena kewajiban zakat, yaitu 2,5%-nya, sama seperti hitungan emas tadi. Jika peraknya 595, berarti zakatnya adalah 595 dibagi 40. Hasilnya itulah zakat yang harus dikeluarkan. Jadi kesimpulannya lebih enak menghitungnya itu dengan dibagi 40. Dibagi 40. Keluarlah hasil 2,5% itu. Atau uang yang seharga dengan bilangan tersebut. Kalau mazad fabihisab, dan harta yang lebih dari nisab ini, maka zakatnya menurut perhitungan tersebut. Yaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi kitab as-sadaqah, berdasarkan sabda beliau Rasulullah dalam kitab as-sadaqah, fa fi riqqati kullu mi'ati dirhamin kullu mi'ati dirhamin rubu'ul 'ushr. Dan pada perak murni, adalah, kata beliau, setiap perak murni yang jumlahnya 200 dirham, rubu'ul 'ushr, besaran zakatnya adalah 2,5%. Wali hadithi, dan juga hadis yang lain, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa 'alaika syai'un يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينار فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال." Tidak ada kewajiban zakat padamu dalam emas yang kamu miliki sampai kamu memiliki 20 dinar emas. Jadi tidak ada kewajiban zakat sampai sudah mencapai nisabnya, yaitu emas 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinar, jika kamu sudah memiliki 20 dinar tersebut, wa hala 'alaihi al-haul, dan sudah berputar 1 tahun tidak berkurang nisabnya, fa fiha nisfu mithqal, maka besaran wajibnya zakat itu adalah setengah mithqal, yakni setengah dinarnya. Wa lima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfu mithqal. Dan juga apa yang telah sampai dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengambil setengah mithqal dari setiap 20 mithqal. Dari setiap 20 dinar beliau mengambil setengah dinarnya. Inilah beberapa hadis dalil yang menunjukkan bahwa besaran zakat emas dan perak itu adalah 2,5% atau 1 dibagi 40. Hasilnya adalah besaran zakat yang harus dikeluarkan. Qala al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan ketiga, syurutuha, syarat zakat emas dan perak. Syarat zakat emas dan perak. اشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط الآتية. Disyaratkan untuk wajibnya zakat emas dan perak syarat-syarat berikut. Yang pertama, bulughun nisab, mencapai nisab, batas minimal. Batas minimal nisabnya, ukurannya. Wa huwa 20 mithqalan min adh-dhahabi. Ukuran nisab emas adalah 20 dinar, 20 mithqal. Li hadits Ali, berdasarkan hadits Ali yang telah kita baca tadi. Walaysa 'alayka shay'un ya'ni fi adh-dhahab, telah kita baca tadi. Tidak ada kewajiban zakat padamu, yakni pada emas, hatta yakuna laka 20 dinar, sampai kamu memiliki 20 dinar. Kalau kamu sudah memiliki 20 dinar dan sudah mencapai satu haul, maka terdapat besaran zakatnya adalah setengah dinar, setengah mithqal. Wa yusawi bil jiramati 85 jiraman. Jika dihitung 20 dinar itu nisab emas 20 dinar, jika dihitung dengan ukuran per gram, maka sama dengan 85 gram. Jika dihitung 20 dinar itu sama seukuran 85 gram emas. Wa nisabul fiddah, jadi itulah nisab emas. Nisab emas adalah 85 atau 20 dinar. Adapun nisab perak, wa nisabul fiddah adalah mi'ata dirhamin, 200 dirham. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsi awaqin shadaqah. Pada perak yang kurang dari 5 awaq. Perak yang kurang dari 5 awaq, yakni 5 awaq itu setara dengan 200 dirham. Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada padanya zakat. Tidak terkena kewajiban zakat bagi orang yang hartanya masih belum mencapai, atau yang perak yang dia miliki itu masih belum mencapai 5 awaq, setara dengan 200 dirham. Wal uqiyah 40 dirhaman. Satu uqiyah itu adalah 40 dirham. Satu uqiyah itu jika dijadikan sebagai dirham, maka satu uqiyahnya itu adalah 40 dirham. Dikali 5, fakhamsu awaqin, jadi satu uqiyah itu 40 dirham, maka 5 uqiyah itu setara dengan 200 dirham. 4 dikali 5 jadi, atau 40 dikali 5 jadi 200. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa fir riqqati rubu'ul 'ushr, fa in lam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai'un illa an yasha'a rabbuha. Dan pada riqqah, yani pada dinar, pada perak yang murni, terdapat kewajiban zakatnya adalah besaran zakatnya itu 2,5%. Fa in lam takun illa 90, jika jumlahnya belum mencapai 200, jika jumlahnya itu belum mencapai 200, masih dia masih memiliki 90 atau illa 90 mi'ah, dia masih memiliki 190 perak atau 190 dirham, masih belum mencapai 200 dirham, batasan minimal 200 tadi. Kalau dia umpamanya kata Rasul masih memiliki, hanya memiliki 190 saja, falaisa fiha syai', maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Illa an yasha'a rabbuha, yani tidak ada kewajiban zakat pada peraknya, kecuali jika pemiliknya itu ingin mengeluarkan sedekah, ingin mengeluarkan sedekah mustahabbah, bukan sedekah wajibah, karena dia belum terkena kewajiban zakat, maka boleh bagi dia untuk bersedekah, berinfak dengan harta yang dia miliki tersebut. Tetapi tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya karena belum mencapai nisab. Qala wa qad ajma'al ulama'u 'ala anna nisab al-fiddati khamsu awaqin. Para ulama sepakat bahwa nisab perak itu adalah 5 uqiyah. 5 uqiyah, 1 uqiyahnya itu 40 dirham. Berarti kalau 5 berarti 200 dirham. Wa nisabu dzahab, dan ulama sepakat bahwa nisab emas itu adalah insyaallah 20 dina, 20 mithqal, 20 mithqal. 20 mithqal adalah 20 dinar. Ini syarat yang pertama. Jadi sudah mencapai nisab. Yang kedua, syarat yang kedua adalah baqiyatus syurub al-ammah. Syarat-syarat umum yang lainnya yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Syarat wajibnya zakat itu dikeluarkan. Apa syaratnya seorang mengeluarkan zakat? Dia di antaranya itu mencapai nisab, kemudian haul pada adz-dzahab wal fiddah, sudah mencapai haulnya, kemudian muslim, dan juga kepemilikan yang sempurna. Dan ini sudah berlalu pembahasannya pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Qala baqiyatu syurutil 'ammah allati sabaqat fi man tajibu 'alaihi az-zakah. Syarat yang kedua itu syarat-syarat umum lainnya yang telah disebut pada pembahasan kepada siapa zakat itu diwajibkan. Seperti wahya, yaitu adalah kepada siapa zakat itu diwajibkan? Islam, seorang muslim, kemudian orang yang merdeka, kemudian al-milkut tam, orang yang memiliki harta itu dan kepemilikan yang sempurna, kemudian hawalanul haul, berlalunya barang tersebut 1 tahun. Waqad sabaqal kalamu alaiha, dan telah berlalu pembahasan ini. Telah berlalu pembahasan ini, maka tidak perlu untuk diulang. Intinya nisab, intinya adz-dzahab wal fiddah, jika telah mencapai nisabnya dan sudah mencapai haul, dan juga harta itu memiliki kepemilikan dia secara sempurna, dia berkehendak atas apa yang dia kehendaki terhadap hartanya, maka di sini juga dia seorang muslim, bukan seorang budak, maka di sini berlaku baginya kewajiban zakat tersebut. Berlaku bagi dia kewajiban az-zakah. Tayyib. Naktafi li hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.